Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, wa min rahmatihi wa hikmatihi an kanu min al-bashar. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, an kanu minal bashar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul itu dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lain, bukan dari jenis para malaikat. Terkandung padanya hikmah yang sangat besar, terkandung padanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat besar untuk hamba-hambanya. Falau kanu minal malaikati lam yakunil basharu ayyatalakaw anhum. Apabila para rasul itu dari jenis para malaikat, maka manusia, ya, sebuah umat yang diseru, mereka tidak memungkinkan untuk menimba ilmu dari para malaikat, karena sudah ada perbedaan jenis, sudah ada perbedaan alam mereka. Walau ja'alahum minal malaikati, demikian pula bila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul itu dari kalangan malaikat, la'ajalallahu al-mukadzibina lahum bin inqabil ajil. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan azab, ya, untuk orang-orang yang mendustakan. Azab yang sangat cepat, azab yang sangat disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan mereka, untuk membinasakan mereka disebabkan dosa pengingkaran mereka terhadap para rasul. Wal maqsudu bi hadzal kalam as-sadir min Tsamud li nabihim Shalihin, dan yang dimaksud dengan ucapan mereka ini dari Tsamud, kaum Tsamud, kepada nabi mereka yakni Shalih alaihi salam, takdzibuhu, ya, sebagai bentuk pendustaan. Nah, mereka mengatakan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah, mereka hasad, ya, mereka tidak suka dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza hakamu alaihi bi hadzal hukm al ja'ir. Oleh karena itu mereka menghukumi atas Nabi Shalih alaihi salam dengan hukum yang jahat ini. Faqalu, mereka mengatakan, bal huwa kadzabun ashir, bahkan dia ini adalah orang yang banyak berdusta, ashir, dan banyak melakukan kejelekan. Ucapan ini semata-mata tuduhan, tidak ada fakta, tidak ada kenyataannya. Nah, begitu bencinya mereka terhadap Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah mereka. Ay kathirul kadhib wasyarr, banyak melakukan kedustaan, kebohongan-kebohongannya. Mereka menganggap bahwa ajakan Nabi Shalih alaihi salam untuk menjadikan ilah yang banyak menjadi satu, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, bertentangan dengan adat kebiasaan mereka yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dan nenek moyang mereka. Mereka tidak menerima wasyar, dan ini adalah bentuk kejelekan. Anggapan mereka demikian. Faqabbahahumullahu ma asfaha ahlamahum azlamahum wa ashaddahum muqabalatan lis-sadiqin an-nasihin bil khitab asy-syani'. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelekan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi mereka sangat buruk. Ma asfaha ahlamahum, betapa bodoh, betapa rendah akal-akal mereka, ya, betapa jelek pemikiran mereka. Wa azlamahum, dan betapa zalim apa yang mereka utarakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan terhadap Nabi Shalih alaihi salam. Wa ashaddahum muqabalatan lis-sadiqin an-nasihin, dan juga betapa keras perlawanan mereka terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang memberikan nasihat, mengingatkan, ya, bil khitab syani'. Mereka balas dengan ucapan yang sangat jelek. Nah, Nabi Shalih alaihi salam mengajak mereka dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling baik. Nah, dibalas dengan ucapan yang paling jelek, hinaan, tuduhan yang tidak ada faktanya. Bal huwa kadzabun ashir, bahkan dia adalah seorang yang banyak berdusta dan banyak melakukan kejelekan. La jarama aqabahumullahu hina ishtadda tughyanuhum, maka benarlah Allah subhanahu wa ta'ala aqabahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka hina ishtadda tughyanuhum, ketika perbuatan melampaui batas mereka, ishtadda, pada puncaknya, terus bertambah hari demi hari, terus mereka menentang Nabi Shalih alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fa arsalallahu an-naqata, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka an-naqah, unta. Nah, an-naqah, unta betina. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengirim unta betina ini berawal dari permintaan mereka. Kaum Samud, mereka mencoba, ya, menantang Nabi Shalih alaihi salam. Mampukah dia, kalau dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi yang benar-benar diutus, coba, mampu tidak, ya, mengabulkan permintaan-permintaan kami? Nah, mereka meminta kepada Nabi Shalih alaihi salam untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sangat besar, kemudian dalam kondisi bunting dan berwarna merah. Mereka minta dikeluarkan dari sebuah batu, karena memang permukiman mereka adalah, wilayahnya berasal dari batu-batu, bukit-bukit. Mereka meminta keluarkan dari bukit batu ini sebuah, yakni seekor unta betina yang besar, yang bunting, yang berwarna merah. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan an-naqah, mengirimkan unta betina tersebut yang keluar dari batu. Allati hiya min akbarin ni'am alaihim, yang ini merupakan sebesar-besar kenikmatan atas mereka, Samud. Ayatun min ayatillah, salah satu tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'matun yahtalibuna min dar'iha ma yakfihim ajma'in, di mana mereka bisa memerah dari ambing unta tersebut, bisa mengambil air susu unta tersebut, ma yakfihim ajma'in, subhanallah, di mana susu yang diperah itu bisa mencukupi mereka semua, tidak ada yang kurang, mereka puas dengan susu tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seekor unta betina yang bunting, yang berwarna merah, yang besar, fitnatan lahum, sebagai ujian bagi mereka, ikhtibaran minhum lahum wa imtihanan, sebagai ujian, cobaan bagi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fartaqibhum wastabir, fartaqibhum wastabir, maka tunggulah mereka, wayusali, wastabir, dan bersabarlah atas perbuatan-perbuatan mereka. Ai isbir ala da'watika iyyahum, bersabarlah engkau atas amalan engkau yang mulia, berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada jalan yang lurus, kepada siratul mustaqim, mengajak mereka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wartaqim ma yahillu bihim, dan tunggulah apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat, apa yang akan menimpa berupa musibah, bencana, hukuman yang besar atas mereka. Ataukah dengan makna wastabir, yani wartaqib wastabir, irtaqib hal yu'minuna au yakfurun. Tunggulah mereka dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor unta yang sangat besar. Apakah mereka setelah permintaan mereka tersebut, setelah mereka menantang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mereka tetap dalam kekufuran mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya ayat ke-28 dan seterusnya. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadhar. Dan kabarkanlah kepada mereka, kepada kaum Samud, annal ma', bahwa air yang didatangi ya oleh unta itu, qismatun bainahum, dibagi adil antara unta itu dengan kaum Samud. Ada jatah untuk didatangi unta tersebut dan ada waktu untuk kaum Samud ini mengambil air dari sumber mata air yang mereka miliki. Qismatun bainahum, dibagi antara mereka, kullu syirbin muhtadhar, pada setiap waktu pengambilan air itu muhtadhar. Muhtadhar artinya didatangi. Pada satu waktu unta itu mendatangi sumber mata air, pada satu waktu kaum Samud juga mendatangi mata air tersebut. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Kemudian mereka memanggil sahibahum, memanggil rekan mereka, fata'ata fa'aqar. Fata'ata fa'aqar. Ta'ata ditafsirkan oleh mufassirin dengan beberapa makna, di antaranya adalah at-ta'ati maknanya adalah badlu nafsihi wa bisur'atin, jadi mencurahkan kekuatannya dan dia melaksanakan itu dengan sigap, dengan cepat. Ya, kaumnya memanggil rekannya untuk membunuh unta tersebut. Ataukah dengan makna al-iqdam 'ala al-fi'l al-'azim wa at-tahqiq, yang orang ini, rekan ini, rekannya ini, dia maju melaksanakan perbuatan yang jahat tersebut dan benar-benar melakukannya. Fata'ata fa'aqar. Lalu rekannya mereka ini, rekan mereka ini, ta'ata, maju melaksanakan ya perintah mereka, fa'aqar, lalu dia menyembelih unta tersebut. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhuri. Maka bagaimanakah azabku dan juga peringatan-peringatanku? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Sungguh kami kirim atas mereka sayhatan, suara yang sangat ya keras. Disebutkan dalam kutub tafsir bahwa yang berteriak adalah malaikat Jibril alaihissalam, berteriak dengan satu kali teriakan dengan suara yang sangat keras. Fakanu kahashimil muhtadir, maka mereka pun ya kaum Samud, kahashimil muhtadir, seperti pohon-pohon yang lapuk, pohon-pohon yang rusak, pohon-pohon yang sudah tidak ada kekuatannya. Al-muhtadir yani orang yang membuat kandang ataukah tembok ya untuk binatang ternaknya agar terhindar dari binatang-binatang buas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi kaum Samud, jasad-jasad mereka setelah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hukuman kepada mereka, tidak ada kekuatan bagi mereka, semuanya binasa, tidak ada yang tersisa. Ya, seperti pohon-pohon yang lapuk. Ataukah dalam makna yang lain, mereka seperti dedaunan yang diinjak-injak ya oleh al-mawashi, ya, dari bekas pemotongan pohon-pohon tersebut, ya, proses pemotongan, ya, pohon-pohon tersebut menjadi pagar dan tembok, menjadi kandang, ya, tidak ada kekuatan bagi mereka. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diambil ilmunya, untuk diambil mau'izahnya, nasihatnya. Fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatnya? Wallahu a'lam. Untuk tafsirnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.